Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendowo rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Fiqih Tarbiyatil Abna karya Mustafa Al-Adawi Hafizahullahu Ta'ala. Kita sampai pada judul Wathamma Jumlatun Adillatin Ukhra. Wathamma Jumlatu Adillatin Ukhra atau Akharin. Dan di sana terdapat sejumlah dalil-dalil akharin yang lain. Faha huwa ar-rasul, maka inilah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yahuthu ala, memotivasi untuk mengajarkan salat kepada anak. Dan memanimtana'a an adaiha, dan anak yang menolak untuk melaksanakan salat padahal dia sudah 10 tahun dengan hitungan hijriah, maka pada saat itu dia berhak untuk dipukul atau diberi hukuman fisik. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, muru auladakum bisolati, perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah alaiha karena sebab salat, dan mereka sudah berusia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Di catatan kaki diatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan dari jalur Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, marfu'an sabda Nabi. Di sini juga memiliki syahid penguat yang diatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari Saburah radallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mursabiyya bi salati idza balagha sab'a sidina, perintahkanlah anak untuk sholat ketika dia sudah sampai umur 7 tahun. Jika dia telah sampai 10 tahun, maka pukullah anak itu alaiha karena sebab sholat. Wahahuwa, dan berikutnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala beliau melihat bahwasannya Ikrimah adalah seorang anak yang nabahah, perhatian, punya perhatian, punya pemahaman, nuburon, punya keunggulan, wa aqlan, dan akal, dan Ikrimah saghirun anadzak, adalah anak kecil ketika itu yang suka main sebagaimana anak kecil yang lain suka main, suka lari-lari sebagaimana yang lain suka lari-lari. Maka ketika itu Ibn Abbas mengikat Ikrimah, wayuwasikuh, dan mengikatnya sehingga Ikrimah ini bisa belajar Al-Quran, wayata'alam, dan belajar sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah mengatakan, Ibn Abbas menjadikan di kakiku al-kiblu, ya belenggu, supaya aku, supaya dia bisa mengajarkan kepadaku Al-Quran dan Sunnah. Wa fi riyatin, dalam riyat yang lain, sehingga beliau mengajarkan kepadaku Al-Quran dan ilmu faraid, itu ilmu pembagian waris. Riyat ini sahih, dikeluarkan oleh Baihaqi dalam Sunan Kubra, juga Bukhari secara mu'alaq, Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, dan yang lain. Bisa juga dilihat di siar A'lamin Nubala. Famadza kana min sya'ni Ikrimah, maka bagaimanakah kedudukan Ikrimah setelah dididik dengan cara diikat. Maka jadilah Ikrimah nabirah unggul di antara orang-orang yang unggul, dan jadilah dia ahli hadis di antara orang-orang yang ahli hadis. Dan dia meriwayatkan dari Ibn Abbas li'adadin ha'ilin, dalam jumlah yang sangat besar dari hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun jadi ahli tafsir. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya sebagian anak ada yang memang cocok ya, disikapi dengan sikap yang keras. Dengan sikap yang keras itu dia bisa belajar ya, akhirnya jadi orang yang bermanfaat karenanya sebagaimana Ikrimah. Wahahwa, dan berikut ini As-Siddiq Abu Bakar radhiallahu anhu. Beliau pukul anak perempuannya yaitu Aisyah radhiallahu anha tatkala tentara Nabi itu ta'akhara telat karena sebab Aisyah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telat juga karena sebab Aisyah dan banyak orang yang mengadu kepada Abu Bakar. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, kharajna, kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Ketika kami berada di Baida, yaitu tanah lapang yang luas, atau Bidatil Jaisi, atau satu tempat namanya Dhatil Jaish, maka putuslah kalungku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqama, beliau berhenti al-altimasi untuk mencari kalung, dan orang-orang pun berhenti bersama Nabi. Wa laisu ala ma'in wa laisa ma'ahum ma'un. Mereka berhenti bukan di daerah yang ada airnya, dan mereka pun juga dalam kondisi tidak bawa air. Maka banyak orang datang menemui Abu Bakar dan mengatakan, ala tar, tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan oleh Aisyah? Aqamat, Aisyah berhenti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya banyak orang berhenti bersama Nabi. Padahal mereka bukan berada di daerah yang berair dan tidak membawa air. Akhirnya Abu Bakar datang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang meletakkan kepalanya di pahaku, qadnama, beliau tertidur. Faqal, maka Abu Bakar datang mendekati Aisyah dan menegur Aisyah, habasti, engkau tahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak orang. Sedangkan banyak orang laisu ala ma'in, saat ini tidak berada di tempat yang berair, tidak pula membawa air. Qalat, Aisyah mengatakan, Abu Bakar menjelaku. Waqal, dan Abu Bakar mengatakan, apa yang Allah kehendaki untuk dia katakan, artinya banyak sekali yang dikatakan. Di samping itu Abu Bakar juga yata'an, menusuk dengan menggunakan jarinya, dia tusukkan ke khasirati, pinggangku. Dan tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak kecuali posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di pahaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur di pahaku dan fanama hatta asbaha ala ghairi ma'in. Maka Nabi tidur sampai pagi tiba, dan ketika pagi tiba dalam keadaan tidak ada air. Maka Allah dan menurunkan ayat tayamum, maka mereka para sahabat bertayamum. Maka Usaid ibn Hudair, dan dia adalah salah satu nukoba, yaitu pimpinan, maksudnya salah satu pimpinan Ansar, mengatakan, mahiya bi awali barokatikum ya ala Abi Bakrin. Ini bukalah keberkahan pertama kalian, bukalah keberkahan yang pertama bagi kalian, atau dari kalian, atau sebab kalian, wahai Abu Bakar. Aisyah mengatakan, faba'athna al-ba'ir alladhi kuntu alihi, maka aku bangkitkan, yaitu supaya berdiri, unta yang aku pakai. Fawajadna al-aqda tahtahu, maka aku jumpai ternyata kalung itu ada di bawah si onta. Ternyata posisi kalung itu diduduki si onta. Setelah ontanya disuruh berdiri, kelihatan ada kalung. Maka di sini kita jumbai bahasanya boleh bagi seorang ayah untuk memberikan hukuman kepada anak kepada anaknya meskipun anaknya tersebut sudah berkeluarga. Di sini Abu Bakar datang kemudian mencela Aisyah, ngomong banyak. Yang intinya adalah teguran keras kepada Aisyah karena jadi sebab musabab tertahannya Nabi dan para sahabat. Demikian juga Abu Bakar menusuk, ini hukuman fisiknya, ad-darbunya di sini. Memberikan hukuman fisik dalam bentuk menusuk dengan tangannya, menggunakan tangannya dia pakai untuk nusuk pinggang Aisyah radhiallahu anha. Dan pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari hadis ini atau riwayat ini, kita jumpai di sini kemesraan Nabi dan istrinya, dalam hal ini adalah Ibunda Aisyah radhiallahu anha, beliau tidur di pangkuan di paha istrinya Aisyah radhiallahu anha. Kemudian riwayat ini juga menunjukkan bolehnya penisbatan berkah kepada orang. Maka tadi ada ungkapan Usaid ibn Hudair, barakatikum, yang tentu keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia itu cuma jadi sebab. Abu Bakar di sini atau keluarga Abu Bakar di sini tentu adalah sebab. Namun ungkapan semacam ini tidak mengapa dinisbatkan kepada langsung kepada orangnya, ini adalah bukanlah keberkahan pertama dari kalian wahai keluarga Abu Bakar. Dan yang dimaksudkan adalah keluarga Abu Bakar sebagai sebab datangnya keberkahan, yaitu kebaikan berupa turunnya, dalam hal ini adalah berupa turunnya ayat tayamum. Kemudian kita jumpai di sini pelajaran penting bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui hal yang gaib. Kalau Nabi mengetahui hal yang gaib, tentu tidak semalaman berhenti di situ untuk cari kalung. Tidak harus nunggu sampai subuh sehingga kemudian kebingungan saat subuh gimana sholatnya dalam keadaan tidak ada air. Padahal ternyata kalungnya cuma ada di bawah diduduki untanya Aisyah, unta yang dipakai oleh Aisyah. Nabi pun tertidur dan berada di tempat itu sampai pagi, menunjukkan kalau Nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Seandainya tidak ada berita dari wahyu, maka Nabi tidak tahu hal-hal yang bersifat gaib. Dan gaibnya tidak harus gaib berkenaan dengan masa depan, gaib berkenaan dengan masa sekarang. Sekarang ini kalau ada di mana, Nabi tidak tahu. Ya kita cari sampai subuh. Ternyata setelah subuh, ontanya diminta untuk berdiri karena melanjutkan perjalanan. Karena boleh jadi sudah putus asa, kalung tidak didapatkan. Maka setelah ontanya berdiri, ketahuan di mana posisi kalung yang dicari. Dan Abu Bakar radhiallahu anhu juga memiliki sikap yang lain, yang di kondisi tersebut dia pukul anak perempuannya Aisyah radhiallahu anha, demikian juga Umar. Wa hahu al hadis bidzalika, berikut ini hadis tentang hal itu. Diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma, beliau mengatakan Abu Bakar minta izin untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar menjumpai banyak orang duduk-duduk di dekat pintu rumah Nabi. dan tidaklah diizinkan satupun dari mereka. Lalu fa'udzina li Abi Bakar, lalu diizinkanlah Abu Bakar untuk masuk, maka masuklah Abu Bakar ke dalam rumah. Suma akbala, kemudian datanglah Umar dan minta izin untuk masuk, maka diizinkan. Maka Umar menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, dan di sekeliling Nabi istri-istrinya. Wajiman sakitan, wajiman catatan kaki, walladhi istadda hazanuhu, telah orang yang demikian luar biasa sedihnya sampai-sampai tidak mau ngomong. Sakitan dalam keadaan diam. Faqala, maka Umar mengatakan, aku akan sampaikan sesuatu yang aku bisa membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Faqal, maka Umar mengatakan, wahai Rasulullah, la ra'aita binta Kharijah. Seandainya engkau melihat binta Kharijah, sa'alat sini an-nafaqata, minta nafaqah, minta tambahan nafkah untuknya, fawajatu unuqoha, wajatu unuqoha catatan kaki, ay ta'antu fi unuqiha, bukan tusuk, ya, maksudnya ditusuk tentu bukan dengan senjata tajam, ya. Ya, mungkin ditusuk dengan jari atau semacam itu. Ta'antu fi unuqiha, akan aku tusuk lehernya. Ya, maka mendengar hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kemudian Rasul mengatakan, "Hunna haula hauli, mereka-mereka ini ada di sekelilingku, sebagaimana engkau lihat mereka semua ini minta tambahan nafkah." Maka mendengar, oh ternyata itulah duduk perkaranya. Ya. Maka Abu Bakar kemudian berdiri mendekati Aisyah, kemudian menusuk lehernya. Itu tentu dengan tangan atau dengan jari. Dan Umar pun berdiri menuju Hafsah dan menusuk lehernya. Keduanya, Abu Bakar dan Umar, mengatakan pada anaknya masing-masing, kalian minta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma laisa indahu, harta yang tidak Nabi miliki. Maka qultu, maka aku katakan, wallahi, demi Allah, kami tidak meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an, sesuatu abadan sama sekali, laisa indahu, yang tidak dia miliki. Dan marahnya Nabi karena tuntutan istrinya untuk memberikan tambahan nafkah. Kemudian Nabi i'tazalahunna syahran. Nabi mendiamkan istrinya dengan bentuk menjauhi istrinya selama satu bulan, atau tepatnya ketika itu satu bulan, ketika itu 29 hari. Thumma nazalat, kemudian turunlah pada Nabi ayat berikut ini, wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, hatta balagha, sampai ayat lil muhsinati minkunna ajran azima, untuk orang-orang yang berbuat baik di antara kalian balasan yang besar. Ya, maka turunlah ayat yang memerintahkan Nabi untuk memberikan tawaran kepada istri-istrinya. Tawaran antara tetap jadi istri Nabi dengan nafkah yang pas-pasan, ya, ataukah menginginkan perubahan keadaan secara ekonomi, maka akan dicerai oleh Nabi. Ya, dan akan diberi pesangon selayaknya. Maka Allah perintahkan pada sang Nabi untuk memberikan tawaran satu persatu kepada istri-istrinya. Fabada'a, maka Nabi mulai dengan Aisyah, dikasih tawaran. Wahai Aisyah, sesungguhnya aku ingin menawarkan kepadamu satu perkara, yang aku ingin agar engkau tidak tergesa-gesa memberikan putusan, sehingga engkau meminta saran pada ayah dan ibumu. Apa itu, wahai Rasulullah? Lalu Nabi membacakan ayat. Kemudian Aisyah mengatakan, Wa ya Rasulullah, afika, apakah tentang dirimu aku harus minta saran pada dua ayah dan ibuku? Aku memilih Allah dan Rasulnya dan kampung akhirat. Wa as'aluka, dan aku minta padamu, janganlah engkau kabarkan kepada satupun perempuan dari istri-istrimu tentang apa yang aku katakan. Qal, maka Nabi mengatakan, la tas'aluni imra'atun minhunna, tidaklah kemudian bertanya kepadaku satu perempuan dari mereka istri-istriku, illa akhbartuha, kecuali akan aku beritakan. Innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutusku dengan dua hal itu. Lihat catatan kaki. Mu'annitan artinya musyaddidan. Adalah orang yang mempersulit. Muta'annitan artinya taliban zallatin nasi, mencari-cari ketergenjiran dan kesalahan orang lain. Walakin ba'asani mu'alliman muyassiran, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengutusku sebagai seorang pengajar, muyassiran, dan seorang yang memberikan kemudahan. Ya, maka yang jadi mahalu syahid tadi, ya, ketika Abu Bakar dan Umar tahu apa yang jadi duduk perkara, kok ini Nabi dikelilingi oleh istri-istrinya dan semua mereka diam, ternyata adalah mereka datang kepada Nabi menuntut tambahan nafkah. Ya, maka Abu Bakar mendatangi anaknya, Umar pun mendatangi anaknya dan memukulnya. Dan memberikan pukulan. Pukulan dalam hal ini bentuknya tusukan dengan jari. Tusukan dengan jari. Maka ini dalil tentang bolehnya memberikan hukuman fisik yang sewajarnya kepada anak, bahkan meskipun anak tersebut sudah berkeluarga. Maka itu satu hal yang dibolehkan dan satu hal yang tidak terlarang. Maka meskipun anak itu telah berkeluarga, maka itu bukanlah alasan orang tua untuk memberikan nasihat. Demikian juga tadi kita jumpai pelajaran ketika Nabi menyampaikan tawaran, maka Nabi mengatakan, jangan tergesa-gesa diputuskan sampai engkau minta saran pada ayah dan ibumu. Maka hal ini menunjukkan bahasanya status sudah menikah dan berkeluarga tidaklah menghalangi untuk minta saran, minta masukan kepada orang tua untuk hal-hal yang besar dan hal-hal yang dianggap vital dan gawat. Kemudian di sini kemudian kita jumpai pelajaran di sini kita jumpai keutamaan menjadi guru dan pengajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakin ba'atsani mu'allima. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala mengutusku untuk menjadi pengajar. Ya, maka siapa yang, maka ini kemuliaan bagi orang yang berprofesi sebagai pengajar. Ya. Ya, bahasanya dia dia mengajar berarti dia berkegiatan sebagaimana kegiatan pokok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu meskipun mu'aliman di sini tidak harus secara formal mengajar. Maka selainnya seorang muslim apapun profesi pokoknya, pekerjaan utamanya, hendaklah dia menyempatkan diri untuk mengajar. Beliau jadi mengajar istrinya, mengajar anaknya, dan memberikan pelajaran pada orang-orang yang ada di sekelilingnya agar bisa meneladani dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu seorang itu tidak akan bisa jadi pengajar tanpa didahului dengan belajar terlebih dahulu. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yara, pernah melihat ada anak kecil memasang burung, kemudian burung tersebut dilempari pakai batu. Jadi kan sasaran latihan untuk melempar. Faqala li ahlihi, maka Ibnu Umar berkata kepada keluarga dari anak ini, "Laranglah anakmu an fi'li hadza, melakukan hal ini." Diriatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu dakhala, beliau menemui Yahya ibn Sa'id wa ghulamun, dan ada seorang anak kecil dari Bani Yahya mengikat seekor ayam, yarmiha, kemudian ayam tadi jadikan sasaran lemparan. Maka Ibnu Umar kemudian berjalan menuju ayam tadi, kemudian dia melepas ikatannya. Thumma aqbala biha, kemudian datanglah Ibnu Umar dengan membawa ayam dan anak kecil tersebut bersamanya. Kemudian Ibnu Umar berkata pada orang tuanya, "Laranglah anak kalian ini ayusabira hadat tayra lil qatli, ayusabira hadat tayra lil qatli." Ya, membunuh ya, burung ini dengan cara tasbir. Ya, tasbir artinya ya, dibuat si burung ini untuk bersabar, untuk mati, dalam artian di sini diikat dan jadikan sebagai sasaran. Ini namanya ya, dibunuh dengan tasbih. Fa ini sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang antusabbara bahimatun, melakukan tasbir terhadap binatang. Itu binatangnya diikat atau yang lain sehingga dia tidak bisa lari. Kemudian boleh jadi dipukuli, ditendangi, atau dilempari. Lil qatli, akhirnya mati. Maka ini satu hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku untuk binatang au ghairiha, au ghairuha, atau yang lain. Ya, di catatan kaki dua, tusabbar artinya tuhbas, artinya ditahan, boleh jadi dengan diikat sehingga tidak bisa lari. Liturma hatta tamuta, untuk dilempari sampai mati, boleh jadi anak panah, boleh jadi batu, boleh jadi ini apa, senapan angin, pelor senapan angin, atau yang lain, statusnya sama. Dan tentu binatang yang mati karena tasbir ini statusnya bangkai. Binatang yang mati dengan cara tasbir ini statusnya bangkai. Dia tidak disembelih. Haknya disembelih, namun dia tidak disembelih. Maka statusnya bangkai sehingga haram untuk dimakan. Kemudian Ibrahim An-Nakhai, seorang lama tabi'in, mengatakan, wakanu, dan mereka, dan jika tabi'in mengatakan mereka, maka ghalabatudzan maknanya adalah sahabat. Mereka para sahabat memukuli kami ala syahadah wal ahdi wa nahnu siraron, berkenaan dengan persaksian dan janji ketika kami masih kecil. Lihat catatan kaki. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Walabdu muslimin, dalam redaksi Muslim, kana yanhaunana, mereka melarang kami ketika kami masih kanak-kanak, melarang kami untuk anil ahdi, ya, membuat janji wa syahadat, dan memberikan persaksian. Dan terdapat dalam bab ini sejumlah hadis yang tidak lepas dari pembicaraan, yaitu hadis tentang masalah menghukum anak. Ini terdapat sejumlah hadis yang namun tidak lepas dari pembicaraan. Artinya tidak lepas dari kedhaifan. Di antara yang dinilai dhaif oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hadis, gantungkanlah cambuk di tempat di mana bisa dilihat oleh penghuni rumah. Wa fi ba'dhi riwayat, dalam sebagian riwayat kemudian ditambahkan, fa inna sesungguhnya cambuk yang digantungkan lahum adabun, itu adalah alat untuk menanamkan adab kepada mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf, Tabrani dalam Mu'jam Kabir, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi, dalam sanadnya terdapat perawi yang dhaif. Dan redaksi semisal dihadkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah, dari sanadnya terdapat perawi yang dibicarakan, yaitu wahuwa hunaka, dan kalau di sini adalah dari jalurnya Ibnu Umar marfu'an. Wa hadisun akhar, ada hadis yang lain yang juga mengandung kelemahan. Adib ahlaka wa anfik alaihim min tulika, ya, didiklah keluargamu dan nafkailah mereka dari kemampuanmu. Wa la tarfa anhum asaka, janganlah engkau hilangkan dari mereka tongkatmu. Akhifhum fillahi azza wa jalla, dan tanamkanlah, buatlah mereka punya rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Redaksi ini dihadkan oleh Abdul Razak, dan lihat Abad Ibn Humaid dalam kitabnya Muntakhab, dan Abu Nu'aim dalam Hilyah. Ya, maka di sini tentang menghukum anak secara fisik, maka kata penulis Syekh Mustafa Al-Adawi hafizullah ta'ala, itu terdapat dua riwayat atau dua hadis yang dua-duanya menurut beliau dhaif. Hadis yang pertama, hadis yang pertamanya hadis yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, yaitu alikus sauta, gantungkanlah cambuk di tempat yang bisa dilihat oleh penghuni rumah, dalam hal ini adalah dilihat oleh anak. Fa innahu lahum adabun, maka itu adalah alat untuk menanamkan adab pada mereka. Namun kalau pakai sudut pandang yang menguatkan hadis ini, satu hal yang patut kita perhatikan bahasanya, menggantungkan cambuk di sini bukan berarti memukuli anak pakai cambuk setiap hari. Namun Nabi sampaikan bahasanya itu adalah penanaman adab untuk mereka. Maka tentu pendidikan itu ada sisi motivasi dan ada sisi menakut-nakuti. Ada terhib dan ada terhib. Ada memotivasi dan menakut-nakuti. Dan di antara bentuk menakut-nakuti itu adalah yang Nabi tuntunkan dalam hadis ini adalah, ya, ada rotan di tembok, ya. Ya, itu rotan itu, ya, bukan sekedar hiasan. Ini kadang-kadang dipukulkan ke tembok, tidak mesti harus kemudian di, ya, dipukulkan pada anak, cuma untuk, ya, menanamkan kedisiplinan, menanamkan adab pada anak. Ini kalau enggak bangun subuh, wah, ini nanti rotannya bisa bunyi. Bunyi itu enggak harus dipukulkan. Namun untuk memberikan efek terhib, efek menakut-nakuti. Ya, terlepas dari kalau kita keluar dari perselisihan antara apakah hadis ini kuat ataukah tidak, hadisnya ini adalah hadis yang kuat sebagaimana pendapat Al-Albani ataukah dhaif sebagaimana pendapat penulis buku ini, realita menunjukkan bahasanya, mengamalkan isi hadis ini ada sisi manfaatnya dan sisi positifnya. Dengan catatan bahasanya, adanya cambuk atau alat pukul tersebut, tidak mengharuskan, tidak berkonsekuensi harus selalu dipakai, dan seandainya dipakai bukan berarti harus untuk anak, boleh jadi sekedar dibunyikan yang sehingga suaranya ngeri, dan seandainya dipakai pun tidak harus dipukul sungguhan, cukup rotan yang ini dipokkan dikit, ah ini sudah untuk, karena tujuannya untuk lahum adabun, untuk penanaman adab dan pembiasaan-pembiasaan yang baik kepada anak. Kemudian hadis yang kedua yang tadi dipermasalahkan oleh beliau, ala kulli hal, kalau kita lihat maknanya, maka maknanya secara umum makna yang baik, adib ahlaka, kalimat yang pertama tentu makna yang benar, didiklah keluargamu dalam ini terutama anakmu, kemudian kalimat yang kedua juga kalimat yang benar, wa anfiq alaihi min tulika, nafkailah keluargamu dari kemampuanmu, demikianlah kewajiban suami, demikianlah kewajiban para bapak. Kemudian yang menjadi sisi yang dipermasalahkan adalah wala tarfa anhum asoka, janganlah engkau hilangkan dari mereka tongkatmu, yaitu alat untuk menghukum. Maka kalau ini kita hubungkan dengan hadis yang pertama, hadis sebelumnya, maka wallahu a'lam, maka makna janganlah dihilangkan itu artinya dipasang, masih tetap dipasang di tempat yang bisa dilihat oleh anak. Namun ini tidak mengharuskan seorang ayah jadi seorang yang bengis dan kejam pada anaknya. Kemudian yang kalimat yang terakhir, yang keempat, akhifhum filai azza wa jalla, bala anakmu punya rasa takut pada Allah azza wa jalla. Dan ini satu hal yang sangat-sangat bagus, dan demikianlah mendidik yang benar. Anak itu diajar untuk takut dengan neraka, takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan diajari takut dengan dokter, takut dengan polisi, atau takut dengan kegelapan, atau takut dengan binatang ini dan itu. Maka ini mendidik yang tidak baik, dan bisa jadi ini menjadi akhirnya anak itu jadi penakut, ngeri dan histeris kalau melihat sesuatu yang sering disebut-sebut oleh orang tuanya, sehingga jadilah orang tuanya ini zalim dan merusak anaknya, zalim dan merusak anaknya. Namun yang benar, buatlah anak itu takut kepada Allah azza wa jalla. Karena itu rasa takut yang akan nilainya positif. Jangan dibuat mereka takut dengan hantu, dibuat takut dengan jarum suntik, dibuat takut dengan yang lain, yang itu malah memberikan madarat. Ini tidak memberikan manfaat, namun memberikan madarat pada anak. Akhirnya boleh jadi anak tidak mau berobat, tentu bahaya. Anak kemudian jadi takut kegelapan. Ini satu hal yang bahaya. Maka orang tua yang didik anaknya dengan nakut-nakuti dengan gelap, dengan jarum suntik, dengan dokter dan yang lain, maka dia tidak mendidik anaknya, namun zalim kepada anaknya, merusak anaknya. Dan yang benar, akhifhum filahi azza wa jalla, buatlah mereka punya rasa takut, takut-takuti mereka dengan Allah azza wa jalla. Ya, kembali ke atas tadi, Ibrahim An-Nakhai mengatakan mereka para sahabat mukul kami gara-gara memberikan persaksian yang tidak benar, gara-gara kemudian tidak memenuhi perjanjian ketika kami masih kecil. Ya, jadi mahalus syahidnya adalah yadribunana. Ini menunjukkan disyariatkannya hukuman fisik jika diperlukan. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala mengatakan, waqala Abu Umar Ibn Abdul Bar, beliau mengutip penjelasan Ibn Abdul Bar Al-Maliki, maknahum maknanya indahum, menurut mereka maknahum makna kalimat ini indahum, menurut mereka annahyu, larangan seorang itu bersegera untuk mengatakan saya bersaksi dengan nama Allah, wa alayya ahdullahi laqad kana kada, dan atasku janji Allah laqad kana kada, sungguh telah terjadi demikian dan demikian, atau kalimat-kalimat semacam itu. Wa inna makanu yadribunah, maka mereka para sahabat memukuli anak kecil gara-gara hal tersebut, hatta la yasira lahum bi adah, supaya kalimat-kalimat di atas tidak menjadi kebiasaan. Sehingga akhirnya anak ini akan bersumpah dalam setiap perkara, baik yang layak untuk dibuka dengan sumpah ataupun yang tidak layak untuk diberi sumpah. Qultu al-Hafidz al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa yahtamil ayyakuna al-amru fi syahadah ala maqala, tentang dimungkinkan tentang apa yang dimaksud dengan persaksian adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar. Wa yahtamil, dan kemungkinan yang kedua, ayyakuna al-murad, yang dimaksudkan adalah larangan memberikan persaksian dan mengurusi persaksian, lima fi tahammuliha minal harad, karena menanggung persaksian itu satu hal yang menyusahkan. Wala siyama inda ada'iha, terutama pada saat menyampaikan persaksian. Li'anal insana mu'aradun linisyan wasyahwi, apa beratnya menanggung persaksian, karena manusia itu rentan dengan lupa dan lalai. La siyama lebih-lebih lagi wahum mereka idzaka, di masa itu yang dominan mereka tidak mencatat. Kemudian kemungkinan makna yang ketiga, wa yahtamil, dan dimungkinkan makna yang ketiga, ayyakuna al-murad, yang dimaksud dengan larangan janji adalah ad-dukhul fil wasiyah, adalah masuk dalam masalah wasiat, lima yatarattab ala dalik minal mafasid, karena adanya berbagai macam hal yang negatif di balik hal tersebut. Wal wasiyatu tusamma al-ahda, dan wasiat itu disebut juga dengan sebutan al-ahdu. Maka ada beberapa versi penjelasan apa yang dimaksud dengan memukul kami karena persaksian. Maka tadi ada makna yang dibawakan, diajukan oleh, ditawarkan oleh Ibn Abdul Bar, maknanya adalah adalah sumpah. Adalah memberikan persaksian dengan sumpah. Ashadu billahi. Namun boleh namun kalau kemudian ada makna yang kedua yang ditawarkan oleh Ibnu Hajar, maknanya adalah larangan untuk memberikan persaksian secara umum, untuk bermudah-mudah memberikan persaksian. Karena umumnya orang rentan dengan lupa dan lalai, apalagi apa yang dilihat, apa yang kemarin dilihat itu cuma mengandalkan ingatan dan tidak dicatat ataupun direkam. Sedangkan makna memukul kami karena al-ahdi, perjanjian, maka tadi ada tawaran makna yang diberikan oleh Ibn Abdul Bar, artinya adalah alayya ahdullahi. Ini sama, ini persaksian berarti ujungnya. Atasku janji Allah subhanahu wa ta'ala, lakotkana kada, sungguh telah terjadi demikian dan demikian. Namun kemudian makna yang kedua tadi disampaikan oleh dan ditawarkan oleh Ibnu Hajar, maknanya adalah larangan ad-dukhul fil wasiyat, larangan untuk memberi wasiat, karena wasiat itu disebut juga al-ahdu. Kemudian berkenaan dengan masalah bolehnya memukul anak jika dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, atau maka ada beberapa norma. Di antara norma penting berkenaan dengan memukul adalah wattaqi durbal auladi ala wujuhihim. Hati-hati hindari mukul anak pada wajahnya. Ya, mukul anak pada wajah itu boleh jadi ninju pipinya, boleh jadi nempeleng, ya, boleh jadi kemudian jewer telinganya, ini termasuk ad-darbu ala wujuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza qatala ahdukum akhahu," jika salah satu kalian kelahi dengan temannya, falyajtanibil wajha, maka hindarilah pukulan ke arah wajah. Kalau kondisi mengharuskan untuk terjadi perkelahian, maka ada kelahi yang memiliki adab. Nah, tidak nempeleng, tidak jotos bagian wajah, ya, namun cuma boleh jadi mukul tangannya, boleh jadi kakinya, ada bagian badan yang lain. Demikian dalam hadis, tiga hadis ini yang semuanya riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dalam riwayat yang lain, hindari wajah. Dalam redaksi yang lain, jika salah satu kalian mukul orang lain, maka hindarilah wajah. Ya, maka ini aturan ini bersifat bersifat umum. Ya, akhah ini boleh jadi orang lain, boleh jadi istri sendiri, dan boleh jadi anak. Ya, maka jika orang lain tidak boleh dipukul sisi wajahnya, apalagi istri, istri sendiri, apalagi demikian juga anak. Kemudian ala abna wa arkanul iman wal islam, anak dan penanaman rukun iman dan rukun islam. Maka anak-anak wajib belajar tentang pokok-pokok keimanan, rukun agama dan rukun Islam, yaitu mengenal Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari akhir. Dan dalam mereka juga belajar iman tentang dengan takdir yang baik ataupun yang jelek. Belajar mengucapkan dua kalimat syahadat, demikian juga belajar sholat dan puasa. Wa ma yakhusuhum, dan apa yang khusus berkaitan dengan mereka berupa hukum-hukum zakat dan haji. Dan demikian pula hendaklah mereka mengambil bagian yang banyak dari hafalan Al-Quran. Maka hendaklah anak dimotivasi dan dikondisikan sedemikian mungkin untuk punya, ya, hafalan yang banyak dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, pengetahuan tentang kisah-kisah para Nabi alaihi salatu wassalam, demikian juga perjalanan hidup orang-orang yang fadl wassalah, orang-orang yang istimewa dan orang-orang yang saleh, itu perjalanan para ulama, dan semua hal yang akan mendekatkan mereka kepada Allah, surga dan ridha Allah, dan segala yang menjauhkan mereka dari murka Allah, wa ghadabi dan murka Allah, ya iqabihi hukuman Allah, dan segala yang menjauhkan mereka dari neraka. Maka sampaikanlah kepada anak muda iman selalu tentang pokok-pokok iman dan Islam, kenalkan mereka dengan rukun iman dan rukun Islam. Karena ini adalah satu hal yang paling bermanfaat bagi mereka, bal walaka, demikian juga bahkan manfaat bagi anda dari sisi agama, dunia pun ataupun akhirat. Alim awladaka, ajarilah anak-anakmu. Ya, hadis berikut ini satu hadis yang syarif yang mulia, al-jam' yang lengkap, yang disampaikan oleh Jibril. Wa alimhum, ajarkan pada mereka poin-poin yang ada dalam hadis ini. Faqad ja'a Jibril, maka sungguh Jibril datang bertanya tentang hal-hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat ridwanullah alaihim bisa mempelajarinya. Yaitu hadis Jibril. Diriatkan oleh Bukhari, diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Amirul Mukminin Abu Hafs bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qaal, bainama nahnu, pada saat kami di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yawmin, pada satu hari, tiba-tiba tala'a, muncullah di hadapan kami seorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya. Tidaklah terlihat padanya bekas bepergian, dan tidak ada satupun dari kami yang mengenalnya. Kalau tidak ada yang mengenalnya, maka dia harusnya musafir. Namun tidak ada padanya bekas orang yang bepergian, buktinya pakaiannya demikian putih bersih. Sampai akhirnya dia datang ke dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian dia sandarkan dua lututnya pada lutut Nabi, dan dia letakkan dua telapak tangannya pada fakhidaihi, dua paha Nabi. Ini catatan kaki, yakni artinya Jibril ini meletakkan dua tangannya pada dua, ya, pada pahanya sendiri. Wa jalasa ala hayatil muta'allim, dan dia duduk sebagaimana duduknya orang yang belajar. Ini, namun demikian penjelasan Syekh Mustafa di sini, namun terdapat riwayat yang lain, kalau enggak salah riwayat Nasa'i, yang mengatakan bahasanya fakhidaihi itu adalah pahanya Nabi. Meskipun yang lebih wallahu a'lam, lebih dekat dari sisi hayatul muta'allim adalah, ya, manakala dia meletakkan itu pada pahanya sendiri. Ya, waqal, kemudian orang tersebut mengatakan, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, berhaji ke Ka'bah jika engkau mampu safar ke sana. Maka Jibril mengatakan, kau benar, kami heran. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Kemudian Jibril mengatakan, akhbirni anil iman. Maka Nabi katakan, kau beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan kau beriman dengan takdir baik yang buruk ataupun yang jelek. Kalau sedak tak engkau benar. Fa'akhbirni anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Nabi katakan, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, sungguh Allah melihatmu. Qal, kemudian Jibril mengatakan, akhbirni, kabarkanlah kepadaku tentang kiamat. Qal, maka Nabi SAW menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Qal, fa'akhbirni an amaratiha, kabarkanlah kepadaku tentang tandanya. Catatan kaki, ay alamatiha, tanda-tandanya. Antalidal amatu rabbataha, budak perempuan melahirkan tuannya. Catatan kaki. Arti antalidal amatu, budak perempuan melahirkan pemiliknya dan tuannya. Dan kau lihat orang yang hufata, urota, orang yang tidak beralas kaki, telanjang dan miskin, ria asyai, pengembala kambing, berlomba dalam meninggikan bangunan. Catatan kaki, al-alah, maknanya fukara, fakir, ria asyai, artinya ru'atul ghanam, ini pengembala kambing. Semantalah kemudian beliau berangkat, falabithu maliya, maka aku melewati waktu malian beberapa waktu lamanya. Catatan kaki, ay makastu waktan tawilan, aku melewati waktu yang panjang. Kemudian Nabi bertanya kepada kuai Umar, apakah engkau tahu siapa kasih penanya? Maka Umar mengatakan, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sunnya dia adalah Jibril, dia datang kepadamu untuk mengajarkan agamamu kepada kalian. Maka kewajiban orang tua untuk israh, jelaskanlah kepada anak-anak isi kandungan hadis ini, tentu dengan penjelasan yang ringkas dan sesuai dengan kemampuan daya tangkap anak. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.